Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburi masajid, masih dalam pembahasan tentang mazahir, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan ini sejatinya adalah sebagai informasi dan gambaran, inilah kondisi masyarakat kita. Inilah kondisi kaum muslimin hari-hari ini. Nah, karena beliau menyusun kitab ini ya di masa kita, ya di abad ke-20-an. Ya kurang lebih kita berada di abad berapa? 21, 22 ya. Nah, sehingga fenomena demikian pula peristiwa ataupun kejadiannya ya kurang lebih. Ya, bahkan hampir-hampir tidak berubah. Maka ini cambukan untuk kita semuanya Ahlussunnah, terkhusus para thalabatul ilm yang mereka diberikan kesempatan untuk konsen, fokus di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, menghafal Al-Qur'an, demikian pula hadis, dan juga membaca, mempelajari, mengkaji ya kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Dan diantara yang beliau sebutkan dan beliau jelaskan adalah kondisi para tokoh-tokoh kaum muslimin yang dikenal, yang diketahui sebagai para ulama, orang-orang alimnya, bukan orang sembarangan. Mereka ketika melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, ya, sebagian mereka ada yang mengagungkan kuburan, mengeramatkan kuburan, berdoa kepada kuburan, ya, berduyun-duyun, ya, sampai safar keluar kota sekedar menuju ke sebuah kuburan seorang wali. Mereka diam. Tokoh-tokoh tadi sebagian diam, kemudian berhusnudzan. Niat mereka baik kok. Niat mereka datang ke kuburan bagus kok, nggak ada yang lain. Ya sekedar untuk ibadah, sekedar untuk berdoa, baca Quran dan seterusnya. Nah, dan tambah lagi sebagian mereka, tokoh-tokoh tadi itu melegalkan, membolehkan, silahkan, bahkan menganjurkan. Ya bahkan menganjurkan untuk kaum muslimin mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali yang dikeramatkan tadi. Nah, maka di sini kata beliau rahimahullah, melihat kepada teladan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana Rasulullah mengingkari ya, sebuah ucapan yang sempat terucapkan oleh sebagian sahabat di masa Nabi. Ucapannya mungkin dianggap sepele, ringan. Ya, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Anda kehendaki wahai Rasul. Mungkin bagi kita sekedar mendengar biasa aja kok. Apa istimewanya? Apa yang salah? Ternyata Rasulullah dari kalimat ini saja responnya besar. Ya, ternyata ini kalimat yang sensitif. Ini berarti ada upaya untuk memadukan, menyamakan tasfiyah bainallah wa bainar rasul. Dan Nabi enggak mau itu. Nabi enggak rela. Sampai-sampai kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, apakah kalian hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Pengingkaran dari Nabi. Ini ketika yang dijadikan tandingan bagi Allah adalah beliau sendiri. Beliau enggak rela. Mengingkari dengan keras. Enggak suka. Lah terus gimana lagi ketika Rasulullah melihat kondisi kaum muslimin, ya, menjadikan kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai tandingan bagi Allah, disembah, didoai, dihiasi, diistighosai, ya, dijadikan sebagai tempat tawaf, sebagiannya itu tempat tawaf, ya. Disebutkan dalam kitab yang menjelaskan tentang kesesatan Firqatu Tabligh, sebagian mereka yang punya program IPB India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan khuruj, ya, sampai ke India, ya, di sana tiba di sebuah tempat yang dohirnya masjid, tapi mereka di antar ritualnya itu keliling. Saking banyaknya jamaah membludak, ya, mungkin ribuan, itu nggak tahu apa yang dikeliling itu apa itulah. Ternyata setelah ditelusuri adalah kuburan pendiri dan pelopor dari Firqatu Tabligh, ya, Muhammad Ilyas Akhandahulawi, ini tokohnya, ya, di India sana, yang punya kitab Fadailul A'mal. Jadi sampai seperti itu. Sementara tawaf itu ibadah. Dan tidak ada di muka bumi ini yang boleh untuk ditawafi, dikelilingi sebagai ta'abbud lillahi azza wa jal, kecuali Ka'bah, Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Enggak ada yang lainnya, ya. Kalaulah yang ditawafi kuburan Nabi saja itu enggak boleh, apalagi selain Rasulullah. Kuburan, ya, manusia biasa, ya, enggak punya apa-apa itu. Allahu musta'an. Maka di sini kata beliau rahimahullah, fa idza kana hadza inkaru rasulillah ala man amana bihi firara min asyriki falimadza la yunkiru haula'il masyayikh ala an-nasi qawlihim ya Allah ya Baz, مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح وأظهر من كلمة ما شاء الله وشئت. Kalaulah ini pengingkaran Rasulullah, mengingkari sebagian ucapan sahabat ketika mengatakan masya Allah وشئت, ya, yang mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan berupaya untuk menjauh dan meninggalkan kesyirikan. Namun toh ketika ucapan mereka seperti ini tidak ditoleransi oleh Nabi. Ya, mirip dengan perkataan ini, ya, perkataan sebagian kaum muslimin ketika mengatakan laulal bittu, ya, ladakhalal lusus. Kalau bukan karena angsa ini, niscaya tadi malam pencuri akan masuk ke rumah saya. Ini kalimat kelihatannya biasa-biasa saja. Kebetulan di rumahnya piara angsa. Dan di antara fungsi angsa di sebagian tempat sebagai security, alarm. Kalau ada yang lewat mesti bunyi. Ngok, ngok, ngok, ya. Ya, kalau malam itu jadi security. Jadi enggak perlu sewa satpam lagi. Lah, kebiasaan mereka ketika ada, ya, pencuri atau apa, orang asing itu bunyi. Sehingga akan membangunkan penghuni rumah. Sampai-sampai yang menghuni rumah, si pemilik rumah mengatakan, kalau bukan karena angsa, niscaya rumah kita akan kebobolan, akan kecolongan, akan kemalingan, kemasukan pencuri. Ya. Nah, ini kalimat ini apabila diyakini bahwa ternyata yang memberikan keselamatan rumahnya tadi, tidak dicuri oleh si pencuri tadi, adalah si angsa tadi, bisa jatuh dalam kesyirikan. Minimal syirkul asghar, menyandarkan, ya, sesuatu, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hissi betul-betul ada hubungannya, ya, dengan suaranya bisa membangunkan orang, dengan suaranya bisa mengusir, ya, pencuri, mungkin. Tapi semata-mata menyandarkan keselamatan, ya, dari musibah tadi kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Nah, maka kalaulah kalimat Masya Allah wa syi'ta saja diingkari oleh Nabi, padahal dari sisi ya unsur kesyirikannya itu hampir-hampir samar sekali. Itu pun Nabi ingkari. Ya, dalam kondisi yang diingkari adalah para sahabat. Siapa para sahabat? Bukan orang sembarangan. Ya, mereka yang beriman kepada Rasulullah, apalagi yang di awal-awal Islam. Mereka adalah para pejihad, para mujahidin. Ya, bertempur melawan orang-orang kafir, membela Islam dan muslimin berkali-kali. Sudah teruji imannya. Namun toh ketika yang mereka ucapkan adalah kalimat syirik, oh besar. Sangat sensitif. Menunjukkan keimanan yang kuat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sedikit ada yang melanggar syariat langsung. Ya, hatinya terpanggil gitu. Sensitif. Beda ketika seorang itu jauh dari ilmu. Ya, imannya itu lemah. Ketika ada kemungkaran, ketika ada kemaksiatan, responnya lambat. Responnya lambat. Dianggap biasa saja. Enggak usah ribut. Biasa saja. Inilah kita di sini mengambil sebuah faedah bahwa respon ya, dan tanggapan seseorang terhadap sebuah kemungkaran, sebuah pelanggaran syariat, sebuah kemaksiatan itu tergantung tingkat keimanannya. Tapi jangan dibuat-buat ya. Ya. Dan berlebihan. Sebagian pihak berlebihan. Ya. Ingin menampakkan sebagai orang-orang yang cemburu terhadap Islam. Tapi berlebihan. Melampaui batas. Mengingkari sebuah kemungkaran tapi dengan tindakan anarkis. Ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Mengingkari sebuah kemungkaran itu ibadah. Ada caranya. Ada metodenya. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Ini harus dipelajari semuanya. Taib. Lah itu saja. Sudah Nabi ingkari. Apalagi ketika yang terjadi bukan cuma ucapan. Tapi sudah perbuatan. Jelas-jelas orang kalau haji itu, mohon maaf, ketika tawaf yang dicari bukan Hajar Aswad. Kalau itu jelas gak dapat. Seringnya gak dapat. Kenapa? Rebutan orang mencium Hajar Aswad. Sampai dorong-dorongan yang sudah umrah, yang sudah haji. Bisa cerita itu. Tapi gantinya apa? Rebutan. Pegang kain kiswahnya itu. Kain hitam yang menyelimuti apa? Ka'bahnya. Itu pun gak boleh. Mencium dinding Ka'bahnya. Gak ada keutamaan di situ. Gak ada keutamaannya. Yang datang dari Indonesia ataupun Malaysia. Rebutan kalau ziarah ke kuburan Nabi. Ngapain? Ya, bukan ibadah di Masjid Nabawi. Tapi rebutan mendekati dinding kuburan Nabi. Padahal bukan kuburannya. Baru pagernya. Rebutan. Coba. Inilah kondisi masyarakat kita. Lah kita dengan belajar tauhid, belajar akidah, ahlus sunnah. Belajar Al-Quran dan as-sunnah. Berupaya untuk memahami bahwa ini salah. Ini gak boleh. Ya, jangan ikut-ikutan. Dengan kebiasaan masyarakat yang seperti itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya sebuah sindiran bahwa mereka ini kenapa diam dari kebiasaan masyarakat yang sebagian mereka mengeramatkan kuburan, ya mengagungkan kuburan. Nah, aula jangan ngobrol. Ya, jangan ribut. Sudah diingatkan di majelis harus beradab dengan adab majelis. Ya, kalau di tempat main tidak apa-apa. Ya, ngobrol, nah cerita ya, di lapangan. Tapi kalau di majelis taklim, apa yang dilakukan? Insaf, diam. Kemudian simak baik-baik. Ada yang perlu catat, catat. Ya. Ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Mudah-mudahan bisa ditanggapi. Supaya lebih paham. Paham ini? Ya. Barakallahu fikum. Taib. Jadi mereka, ya, kenapa para tokoh-tokoh kaum muslimin tadi diam? Ya, maka kata beliau, bisa jadi tokoh-tokoh tadi itu kondisinya sama seperti masyarakatnya, sama-sama tidak tahu, atau sudah tahu, namun kenapa tidak mengingkari? Nah ini, ya, faqidu syai' la yu'ti. Beliau menyebutkan sebuah permisalan atau ungkapan yang itu sering beliau ungkapkan. Beliau sebutkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, faqidu syai' la yu'ti. Ya, seseorang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin dia akan memberikan sesuatu itu kepada orang lain? Ya, tidak punya ilmunya, gimana mau menjelaskan kepada yang lainnya? Tidak tahu hukumnya, gimana mau melarang? Lah, sama-sama kondisinya dengan orang yang melakukan kemungkaran itu. Faqidu syai' la yu'ti. Ya. Nah, ini ya, boleh sebutkan ini sebagai cambukan juga untuk kita para talabatul ilm untuk giat dan serius dalam belajar. Ya, antum semuanya, barakallahu fikum, para syabab, ya, baik yang di madrasah, yang di tahfid, yang di idalughawi, atau yang sudah tingkat lanjutan, ini semuanya harapan kita semuanya, penerus da'watul salafiyah. Ya, sekarang sudah ditempa kalian di sini, ya, dilibatkan dalam kemusyrifan, dilibatkan dalam durus, ngajar, mentasmi, ini latihan. Ya, sebelum nanti terjun ke masyarakat, inilah kondisi masyarakat kita. Seperti ini kondisinya. Apakah mau dibiarkan? Mau dibiarkan? Udahlah, urusan mereka, terserah. Yang penting saya baik, yang penting saya ngerti. Gak mau seperti itu, enggak. Ya, kita akan ditanya di hadapan Allah terhadap apa yang telah kita pelajari. Demikian pula pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tentang kondisi masyarakat kita. Dan sudah sering diingat kepada ulama bahwa orang yang diam, pasif terhadap sebuah kemungkaran, gak ada bentuk pengingkaran meskipun dalam hatinya, apalagi dengan lisannya, dan beli perbuatan, gak punya wewenang, gak punya kehendak, ya, gak punya kekuatan penguasa, hati gak mengingkari, lisan juga tidak, na'udzubillah, apabila Allah murka dan marah, ingin meratakan seluruh azab kepada manusia yang tadi kena, yang tadi kena, na'udzubillah. Ya, kenyataan dan sejarah membuktikan seperti itu. Yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang mereka cemburu dan betul-betul berupaya untuk mengajak kepada kebaikan dan mengingkari sebuah kemungkaran. Nah, menyebarkan ilmu. Lah, sebagian mereka betul-betul jahil. Atau ada kemungkinan yang lain, wa imma annahum yudarunahum bal yudahu yudahinunahum kay la yusimu bi ba'dil wasamat allati taqdi ala wadaifihim wa ma'ashatihim. Lah, untuk kemungkinan yang kedua, sebagian mereka tadi, tokoh-tokoh, kenapa mereka diam, tidak mengingkari kemungkaran dan kesyirikan, ya, masyarakat, kesyirikan kaum muslimin ketika mereka mengeramatkan kuburan, berdoa, ya, di sekitar kuburan dan seterusnya, ya, karena mereka berbasa-basi, bahkan mereka menjilat karena mereka khawatir akan dikenakan SP, surat peringatan, atau akan dijatuhkan, ya, pekerjaannya, akan dihilangkan mata pencahariannya. Sebagian mereka, mohon maaf, sudah bekerja di instansi ataupun lembaga-lembaga resmi yang sejatinya, ya, dengan keilmuan yang mereka miliki bisa membimbing, itulah, bisa memberikan bimbingan kepada umat, ya, bahwa ini syirik, ini sebab kesyirikan, tidak boleh tinggalkan, ini disyariatkan, kerjakan, ini yang tidak, tinggalkan. Tahu mereka, karena sebagian mereka sudah belajar. Sudah belajar sampai kuliah, ke perguruan tinggi, bahkan sudah keluar negeri. Sebagian mereka, dari itu banyak. Sampai ke Jamiah Islam Madinah. Kurang apa? ya kurang amalan, kurang praktek. Ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa mereka yang sudah duduk di Jamiah Islam Madinah belajar ilmu di sini sampai lulus, qad qamat alaihil hujjah. Hujjah telah tegak bagi mereka sehingga yang salah-salah, yang benar-benar. Ya, semuanya resikonya ditanggung masing-masing. Ya, enggak ada alasan lagi saya enggak tahu loh. Kamu sudah lulus loh, diluluskan. Ya, berarti kan ada ilmu di situ. Kenapa diam? Kenapa tidak mengingkari? Kenapa tidak memberikan sumbangsih terhadap umat? Ya, memperingatkan tentang bahaya ya, kesyirikan, demikian pula sebab-sebab kesyirikan tadi. Ghairu mubalin biqaulillahi ta'ala, dan mereka tidak peduli dengan firman Allah Azza wa Jalla. Suratul Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan penjelasan dan hidayah yang telah kami turunkan setelah kami menjelaskan itu kepada manusia di dalam Al-Quran, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka dan para pelaknat melaknat mereka. Ancamannya berat, kutukan dari Allah, kutukan dari Allah, laknat dari Allah. Ya, ketika sudah tahu ilmunya, sudah ngerti, faham, tapi diam. Ya, sudah belajar, hasilnya ujian itu mumtaz, tapi enggak mau mengamalkan. Kan sia-sia. Ya, maka di sini penting bahwa dalam belajar jangan titel dan predikat status yang dicari, jangan. Ya, tapi betul-betul lillah, niatkan karena Allah. Kita ini talabul ilm dalam rangka menjalankan perintah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Perintah dari Allah untuk mengilmui tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Perintah itu gajar. Dalam hadis Nabi yang hasan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Wajib belajar itu, menuntut ilmu itu wajib. Berarti kita belajar menuntut ilmu syar'i itu ibadah. Ya, maka butuh keikhlasan. Demikian pula ya, jangan tergiur dengan ya, bujukan-bujukan syaitan yang terkadang menghias-hiasi. Ya, memberikan was-was kepada seseorang. Yang dicari adalah ini dan itu, enggak ada. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya hasrata ala haula'il muslimin, sungguh menyedihkan, sungguh disayangkan. Ya. Apa yang menimpa kaum muslimin? Laqad kana al-mafruud fihim an yakunu du'atan li jami'in nas ila dini tauhid wa sababan inqadhihim min al-wathaniyyati wa adranha. Walakinnahum bisababi jahlihim bidinihim wattiba'ihim ahwa'ahum adu madriba mathalil wathaniyati min qibalil musyrikina anfusihim fasaru yasifunahum bi annahum kal yahudi fi binaihim al masajid ala al qubur. Nah, maka sungguh yang sepatutnya dilakukan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin tadi adalah menjadi duat para da'i-da'i ya, yang menyeru manusia, kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, ila dini tauhid, kepada ajaran tauhid. Itu harapannya, yang sudah belajar, itu harapannya menjadi sebab untuk bisa menyelamatkan kaum muslimin dari ajaran ya, penghambaan atau penyembahan terhadap patung-patung. Ya. Nah, menyelamatkan mereka dari kesyirikan dan kotoran-kotoran kesyirikan. Ini harapannya. Maka kuatkan dan mantapkan tauhid dan akidah kita. Yang belum paham tentang tauhid, belajar. Serius menghafal Al-Quran. Karena itu landasan kita. Ya, dalam berhujjah. Yang belum serius menghafal hadis, serius sekarang. Yang belum ngerti akidah, pahami akidah. Serius. Ya, belum paham, tanya. Demikian. Kenapa? Harapannya bisa menjadi penyelamat. Ba'dallah tentunya. Ba'dallah menjadi penyelamat umat. Walakinnahum bisababi jahlihim bidinihim wa ittiba'ihim ahwa'ahum. Namun sayang sekali, disebabkan karena kejahilan mereka, tokoh-tokoh tadi, ya, kejahilan mereka tentang agama Islam, satu. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Akhirnya kemungkaran dibiarkan di tengah masyarakat. Yang syirik-syirik bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kita belum lahir, itu sudah ada. Kita sudah tua, itu masih ada. Belum ada pengingkaran. Belum ada perubahan. Terus sampai kapan? Ya, sampai kapan? Kalau kita tidak serius di dalam mendidik generasi muda salafiyin ini. Sekarang ini. Sekarang ini. Nah. Sehingga akhirnya apa? Kaum muslimin tadi itu menjadi permisalan bagi praktek kesyirikan. Bahkan mensifati kaum muslimin itu kondisinya seperti orang-orang Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi. Ya, dalam hal kaum muslimin membangun kuburan-kuburan sebagai masjid. Dari kuburan dibangun masjid. Ya. Disebutkan di dalam kitab Da'watul Haq yang disusun oleh Abdurrahman Al-Wakil rahimahullah, beliau menyebutkan waqad sujjila 'ala al-muslimin hadhihi al-wathaniyah al-mustashriq al-inkilizi al-la'im Edward Lean di kitabih al-misriyun al-muhdithun, bahwa telah tercatat, ya, telah tercatat terhadap kaum muslimin bentuk penyembahan terhadap berhala oleh seorang mustasyriq, seorang orientalis. Ya, orientalis ini orang kafir tapi menggeluti dan mempelajari Islam. Ya. Sebagian mereka hafal Quran. Orientalis loh. Ya. Kita baca namanya saja belepotan. Robert, Edward, George, tidak bisa baca karena bunyinya gak seperti susunan hurufnya. Ya. Tapi subhanallah, mereka itu kalau membaca Al-Quran fasih, bahkan sebagian hafal Quran, sebagian hafal hadis. Ini seorang mustasyriq, Edward Lean dari Inggris, itu menyusun kitab judulnya bahasa Arab Al-Misriyun Al-Muhdithun. Ya. Orang-orang Mesir si pengada-ngada. Ya. Nah, ini orang-orang yang diklaim mengada-ada di dalam agama Islam dengan perbuatan mereka itu mengagungkan dan meramatkan kuburan. Disebutkan dalam kitab ini, wa yuhmal muslimun wa yahmilul muslimun bi wa bi khassatil misriyun ala ikhtilafi madhahibihim ma'ad al-wahhabiyyin lil awliya'i al-mutawaffin ihtiraman wa taqdisan la sanada lahuma fil Qur'an wal awil ahadith aktsar mimma yahmiluna lil ahya minhum. Di sini yang disebutkan adalah kaum muslimin yang ada di Mesir dengan perbedaan pendapat mereka, mazhab ada mereka, ya, selain kelompok Wahabi katanya. Mayoritas mereka itu melakukan pengagungan, pemuliaan, pengkultusan, pengeramatan terhadap para wali yang sudah meninggal, yang sesungguhnya la sanada lahuma fil Qur'an awil ahadis. ya, yang tidak ada sanadnya, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan anjuran untuk mengkultuskan dan mengeramatkan kuburan. Ya. Bahkan disebutkan dalam kitab ini, wa yusayyiduna fawqa aghlabi quburil awliya al-mashhurin masajida kabiratan jamilatan. Bahkan mereka membangun, ya, di atas kuburan-kuburan para wali yang masyhur tadi, masjid-masjid besar nan indah, udah gede, besar, tambah lagi apa? Indah sekali kelihatan. Ya, warna-warni, belum lagi reliefnya ini itunya, wah hiasannya. Sampai-sampai yang sholat pun terganggu dengan keindahannya. Ya, gimana enggak terganggu? Baru takbir Allahu Akbar, depan tembok warna-warni kayak pelangi. Tambah lagi motifnya. Ya, luar biasa. Nah, وَيَنْسِبُونَ فَوْقَ قُبُورِ مَنْ هُمْ أَقَلُ شُهْرَةً مِنْ هُمْ بِنَاءً صَغِيرَةً مَبِيضًا بِالْكَلَسْ وَمُتَوَجِّهًا بِقُبَّةً. Tambah lagi, mereka di sana memasang, ya, di atas kuburan orang-orang yang kurang kemasyurannya, kurang terkenal, ya, semakin terkenal semakin gede, semakin besar. Yang kurang terkenal saja dari popularitasnya, itu dibuatkan bangunan kecil putih dicat dengan kapur mengarah ke arah kubah. Wa yuqam faqa al-qabri mubasharatan nasba mustatil min al-hajar awil qaramit yusamma tarkibiyah. Kemudian di atas tempat itu ada batu yang dipajang, memanjang, atau dari koromit, semacam genteng atau keramik kalau sekarang. Keramik, memanjang, besar. Nah, yang dinamakan terkibiyah. Atau juga yang terbuat dari kayu, yang dinamakan tabut. Ya. Yang kemudian, kuburan tadi itu, yang ada terbuat dari batu, sebagian dari kayu, itu ditutup dengan kain sutra. Atau kain katun yang dibordir, ya, di samping atau sisi-sisi kain tadi itu dibordir dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagian pakai surat Al-Fatihah, sebagian pakai ayat kursi, ya, dibordir, dihias-hiasi, ditulisi. Jadi gak cuma sablon, sablon masih murahan itu. Dibordir, bordir itu cetak timbul, ya. Tak timbul kan? Jadi kelihatan wah sekali. Ya, padahal di dalamnya apa? Kuburan. Nah, sampai seperti itu. Wa yuhitu bihi qadban aw sutira min al-khashab yusamma maqsurah. Demikian pula sebagian dikelilingi dengan dua batang kayu. Ya. Batang batu atau yang terbuat dari kayu ada juga. Walhasil, ya, seperti ini kondisinya. Ini di mana? Di Mesir. Dan beliau menyebutkan pula bahwa sebagian tempat-tempat yang tadi kondisinya itu kelihatan mewah sekali, ternyata itu adalah kuburan fariqah, kuburan kosong, coba. Enggak ada isinya. Ya. Saya pernah dengar di pulau sebelah sana, Sulawesi, itu ada yang diklaim sebagai kuburan, namun isinya apa? Bukan orang. Sorban. Enggak ada orangnya, tapi bentuknya kayak kuburan. Luar biasa kan? Dan itu dikeramatkan. Ya, diagungkan. Allahu musta'an. Walhasil, ikhwani fi din azakumullah. Ternyata, ya, dari uraian yang beliau sebutkan, ini beliau sebutkan panjang lebar dan insyaallah kita tidak membaca semua keterangan yang disebutkan di sini. Ya, karena di sana ada pembahasan yang yang juga penting untuk disebutkan. Walhasil diantara uraian beliau juga bahwa ternyata diantara metode dan cara orang-orang kafir dalam upaya menjajah negeri-negeri muslimin di zaman kolonial dulu, ya, zaman penjajahan, ya, yang banyak dilakukan oleh negara-negara Eropa, Inggris, ya, Perancis dan yang lainnya itu, bagaimana mereka bisa menguasai negara-negara Asia. Dari sisi ini mereka berupaya untuk mencari simpatik masyarakat muslimin, ya. Ketika mereka kehabisan cara dan metode gimana supaya menguasai masyarakat supaya tunduk sama mereka tanpa ada perlawanan, tanpa ada perlawanan, gimana caranya? Mereka berpikir keras, tidak dapat. Ternyata mereka melihat dari sisi ini, ternyata di sana ada celah bahwa kaum muslimin punya kebiasaan membangun masjid di atas kuburan. Akhirnya difasilitasi para penjajah tadi itu keliling dari India sampai Baghdad, Irak, ya, itu membiayai pembangunan masjid di atas kuburan. Akhirnya dapat simpatik. Oh, betul ini. Ya, dengan datangnya mereka ini justru, ya, menjadi donatur, menjadi orang yang membiayai sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka. Akhirnya mereka suka, akhirnya dijajah sama mereka. Ya. Nah, ini juga tentunya sebagai pelajaran bahwa mereka orang-orang kafir dalam upaya untuk, ya, memurtadkan kaum muslimin itu dengan memberikan hadiah. Dengan hadiah, ya, dengan memberikan pemberian-pemberian, ya, kepada kaum muslimin. Harapannya cepat ataupun lambat itu ada semacam hutang jasa kepada mereka. Sehingga harapannya ketika diajak pindah akidah, pindah keyakinan, pindah agama dengan mudahnya. Dengan mudahnya. Dan itu sudah terbukti. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Ya, nampaknya kurang maksimal, ya, nah hujan. Insyaallah dilanjutkan pada dars yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.